Perdamaian adalah satu-satunya pertempuran yang layak dicetuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang kerusuhan Ambon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bapak saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Ambon. Kerusuhan Ambon tahun 1999 merupakan sebuah peristiwa pilu yang sangat hitam dalam sejarah perjalanan kota Ambon dan Maluku sendiri. Kerusuhan Ambon di tahun 1999 merupakan satu peristiwa kelam yang sangat perlu kita ambil pelajaran dari kejadian ini. Semangat bela gandong harus dieratkan sekuat-kuatnya. Sejumlah sejarawan dan ilmuwan sosial spesialis kajian Maluku, seperti nama-nama berikut ini, menyebut bahwa tragedi kemanusiaan di Ambon dan kawasan Maluku adalah konflik Kristen Islam terbesar dan terparah dalam sejarah sosial politik di Indonesia. Peristiwa berdarah dari Ambon ini memang menjadi catatan dari setiap generasi Ambon bahwa jangan sampai terulang kembali. Karena pada dasarnya, hal semacam ini hanya bagian dari kepentingan sekelompok orang yang sama sekali tidak peduli dengan kita, lantas mengadu domba antara orang Ambon dengan orang Ambon sendiri. Peristiwa ini wajib menjadi pelajaran berharga, sebab dalam peristiwa ini, masyarakat Ambon mengalami kerugian yang bukan sedikit, mulai dari kerugian material maupun non-material yang tidak ternilai harganya. Pela gandong harus hidup selalu dalam setiap sanubari basodara dari Ambon dan Maluku secara keseluruhan. Bayangkan saja, jika tidak ada peristiwa naas tersebut, mungkin saja saat ini Ambon telah tumbuh menjadi satu kota paling maju di Indonesia Timur. Mengingat di saat Ambon benar-benar sedang tumbuh waktu itu, kota-kota di Indonesia Timur kebanyakan belum mengalaminya. Namun sayang, kerusuhan 99 melululantahkan segala sendi-sendi kehidupan kota Ambon hanya karena kesalahpahaman. Berdasarkan hal tersebut, Ambon kini telah belajar dan bangkit. Simbol persaudaraan harus masuk pada setiap sanubari bersaudara orang Ambon semua. Penandaannya bisa dorang saksikan pada sebuah prasasti yang menjadi penanda perdamaian Ambon dan dunia. Prasasti itu bernama Gong Perdamaian, di mana Ambon tampil sebagai pelopor perdamaian tidak hanya di Ambon, melainkan dunia. itulah sedikit pembahasan tentang kerusuhan Ambon. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.